Ustaz, kalau ada yang sorry membuat pernyataan saudara ini. Kita tahu jangan aja sebelum Ustaz memberi info ke KL, dia naik bas, tapi dia claim itu kena risik ke dalam cik biasa itu, tapi dia naik taksi banyak 400. Okey, masalah mileage claim. Naik bah kata naik teksi. Kalau naik bah RM30. Tapi claim teksi. Teksi RM300. Dia ada dua hukum. Banyak benda ni berlaku. Jadi bukan perkeso saja ni. Ni umum dah. Nak sebab apa sampai satu Malaysia buat gitu. Tapi tak ramai lah, kalau ramai lingkup dah Malaysia ni. Nah, tapi memang ada. Dan dalam mana-mana jabatan ni masalah. Neh, ni sikap manusia. Neh, rata-rata dah kita pergi soalan begini. Daripada Kedah, Perlis, Johor, Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan, habis berlaku gini. Nah, dia kalau claim dengan bah RM30 pergi, RM30 balik tambang. Nah, jadi akan dapat 60 je. Claim dengan teksi 300, dapat 300. Duduk hotel 3 bintang. Nah, 165. Claim duduk 4 bintang RM400. Untunglah situ. Nah, hukumnya guanya dua. Yang pertama haram, yang kedua harus. Bila haramnya dalam keadaan yang berlaku sekarang. Nah, majikan tidak mengetahui, majikan kalau tahu tidak redha dibuat lagu tu. Nah, dan kalulah maknanya staf itu menjadi ketua. Maka staf lain tipu dia, dia suka tak gitu. Tak suka. Maka begitu juga dengan orang lain. Nah, apa tu kita kena timbang rasa kita seolah-olahnya orang lain, saudara mara kita. Nah, kita tipu orang atas supaya kita dapat keuntungan. Kalau kita jadi orang atas, kita suka tak orang bawah tipu kita? Tak suka juga. Jadi benda tu haram. Neh? Sebab apa? Ada di situ gulul, maknanya penipuan. Dapat RM300, happy lah pasal boh tak tahu. Kita berjaya menipu dengan mileage dan sebagainya. Pergi 300 kilo, kabar 460 dan sebagainya. Nak, oh berjaya, pilih tipu dan sebagainya. Bolehlah 150, 200, 300. Seronok sangatlah. Ingat, itu haram namanya. Kalau berjudi, bertaubat, hari itu juga Tuhan terima. Kalau minum arak, botol tak dalam buang lagi, taubat Tuhan terima dah. Nak, oh faham, VSOP. Habis licin, menyesalnya aku minum arak. Nak, aku bertaubat tak akan minum lagi. Botol tak dalam buang, Allah terima dah taubat. Pasal tu dosa dengan Allah. Adapun tipu mileage, dosa dengan manusia. Kena bayar balik dan minta halal daripada perbuatan. Baru Tuhan terima taubat. Berat tak? Tu berat. Jangan main. Nak main nombor ekor lama dah. Tak eh. Tuhan terima tak taubat? Terima. Walaupun nombor ekor tak buang, dia penuh je lah kocek. Faham tak? 60 keping di dalam kocek. Taubat Tuhan terima dah. Tapi tipu mileage dan sebagainya, kena ganti balik dan minta maaf. Baru Tuhan terima taubat. Kerana taubat libat dengan harta haram orang ni, pak syarat. Itu masalah dia. Sekarang ni, ya kita okey lagi. Kita happy go lucky. Akan datang nak pergi Mekah, nak pergi haji dan sebagainya. Allah tak terima tu. Memakan haram lagi kan? Nampak tak? Beri balik ke anak bini kita pula. Seorang laki-laki dia bawa di akhirat nanti untuk ke syurga. Kerana dia ada haji, dia ada puasa, ada zakat. Tiba-tiba datang orang perempuan dan budak-budak pegang kaki dia. Rupanya anak bini dia minta Allah balas kerana dia yang balik duit haram, anak bini dia tak sedar. Nah, jadi janganlah. Nah, jangan main tipu-tipu mileage gitu. Yang kedua kita kata harus. Jadi bila harus, kalau harta tu syarikat kita sendiri, tak ada masalah. Kita owner syarikat tu. Kita nak, kita pergi 100 kilo, kabur 200 kilo. Dapat sendiri. Kita tipu kita sendiri, tak ada masalah. Kau pandamu. Wallahu a'lam.